السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، tentunya pertama-tama selalu kita tak bosan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih diberi taufik, diberi hidayah, diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga di waktu kali ini kita masih bisa datang menuju majelis-majelis ilmu. Tentunya kita semua berharap upaya serta langkah kita menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah, sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama beberapa para sahabat. Di sana beliau menyampaikan mau'izah, nasihat serta wasiat ujangan. Lalu kemudian lewatlah tiga orang laki-laki. Dari tiga orang tersebut, salah satu di antara mereka hanya lewat begitu saja, hanya melihat lalu lewat begitu saja. Adapun yang dua orang di antara mereka masuk ke dalam masjid dan ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dua orang ini, yang satu sangat bersemangat ketika ia melihat ada furjah, ada tempat yang kosong di depan, dia pun maju menempati tempat tersebut. Adapun yang satu lagi merasa malu untuk mendekat, maka dia mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun duduknya di belakang sendiri. Maka setelah majelis itu usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada para sahabat yang masih tersisa di majelis tersebut, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah? Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amma ahaduhuma, adapun yang satu di antara mereka, dia mendekat kepada Allah, yakni membicarakan tentang orang yang maju ke depan ketika melihat tempat yang kosong di depan. Adapun yang pertama, ia menghadap kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala awahullah, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Adapun amma tsani fastahya, istahya fastahya Allah min. Adapun orang yang kedua, dia merasa malu untuk masuk ke dalam majelis. Mau ikut tapi malu, duduknya di belakang sendiri agak jauh dari majelis. fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu darinya. Adapun yang ketiga, a'rada fa'aradallahu an, dia berpaling dari majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Maka tentunya kita semua berharap untuk masuk dalam kategori yang pertama, yaitu yang selalu datang ke majelis ilmu, mendekat kepada ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita di dalam rahmatnya, di dalam naungan kasih sayangnya, serta menyiapkan untuk kita semua pahala yang besar, balasan yang baik di akhirat nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang sifatul da'iyah, ciri-ciri seorang da'i, yang mana tema ini diambil dari sebuah kitab, sebuah buku, karya atau karangan Asy-Syaikh Al-Allamah, salah seorang ulama dari negeri Saudi, atau persisnya beliau tinggal di negeri Jazan, di kota Jazan. Beliau adalah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi atau bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang belum lama meninggal, beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau adalah salah seorang ulama yang disegani di daerahnya dan juga di negara Saudi secara umum, yang mana beliau ini pernah berguru, merupakan murid dari beberapa ulama terkenal seperti Asy-Syaikh Abdullah Al-Qur'awi, begitu juga Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami, begitu juga Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan juga beberapa ulama lainnya. Termasuk salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang disegani di masa beliau dan pernah menjabat beberapa jabatan penting di negeri Saudi Arabia, khususnya di masalah tauiyah haji, begitu juga di beberapa jabatan penting lainnya. Nah, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Manhajul Qawim, yang artinya metode yang lurus. Al-Manhaj, metode, Al-Qawim, yang lurus. Al-Manhajul Qawim fi ta'assi bir rasuli al-karim sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini berjudul asli Al-Manhajul Qawim, metode yang lurus dalam meneladani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan bagaimana seorang muslim meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab ini ada sebuah pembahasan mengenai tentang seorang dai, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, dan dia harus memiliki karakteristik, harus memiliki sifat seperti apa. Tentunya kita akan mempelajari bersama risalah ini, dan duduknya saya di sini bukan berarti bermakna saya yang paling pintar, saya yang paling alim atau sebagainya. Namun kita di sini bersama-sama mempelajari salah satu warisan dari ulama Ahlus Sunnah, dari ulama kita yang sangat penting. Kembali kepada tema yang akan kita bahas, seperti yang saya katakan tadi, pembahasannya diambil dari sebuah kitab, lalu kemudian oleh Mauqi' Miratsul Anbiya, situs Miratsul Anbiya, salah satu situs yang diisi oleh para ulama Ahlus Sunnah dan juga yang salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama. Mereka membuat sebuah, kalau di daerah kita, semacam buletin, nushrah, semacam buletin yang isinya diambil dari kitab tadi. Mereka mengambil pembahasan tentang, mengkhususkan pembahasannya tentang min sifatid da'iyah. Mereka beri judul min sifatid da'iyah. Min yang artinya diantara, sifat, ciri-ciri atau karakteristik ad-da'iyah, seorang da'i, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita semua harus paham seorang muslim suatu saat dia akan menjadi da'i. Yang namanya da'i bukan hanya sebatas seorang ustadz, bukan hanya sebatas seorang mudarris, seorang guru di ma'had, di pondok, bukan hanya sekedar seorang musyrif yang membina di pondok, bukan hanya sebatas itu. Yang namanya seorang da'i adalah kullu man dalla ila khair. Semua orang yang menunjukkan kepada orang lain jalan kebaikan. Maka jangan kira istilah da'i, oh saya berarti bukan da'i. Oh saya cuma jamaah biasa. Saya itu pokoknya datang, taklim, sudah pulang. Alhamdulillah sudah. Jangan kira yang namanya da'i itu hanya khusus untuk ustaz. Hanya khusus untuk mudarris, seorang ustaz, seorang guru di pondok. Bukan. Setiap muslim pasti akan menjadi da'i. Entah itu dalam lingkup yang luas maupun lingkup yang kecil. Masing-masing da'i memiliki lingkup yang berbeda. Namun setiap muslim adalah da'i. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya nasional. Keluar kota kemana-mana. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya hanya di dalam pondok. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya mungkin hanya di daerahnya saja, di kampungnya. Namun ada juga seorang muslim yang lingkup dakwahnya hanya di dalam rumahnya. Siapa mad'unya? Siapa yang dia dakwahi? Keluarganya. Anaknya, istrinya. Jika tinggal bersama orang tua, ya orang tuanya. Begitu pula saudara-saudaranya. Maka dia seorang da'i. Maka harus kita pahami dulu bahwasanya setiap dari kita adalah seorang da'i. Sehingga jika nanti kita memasuk ke dalam pembahasan, maka kita sudah sadar, oh ini semua berbicara tentang diri saya juga. Bukan hanya berbicara tentang Ustadz Fulan, Mudarris Fulan, tidak. Namun saya juga termasuk dalam pembahasan ini. Sehingga seorang muslim pun akan fokus, ini juga termasuk diri saya dalam pembahasan ini. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Fa'illam yastati' fabilisanih. Fa'illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian, siapa kalian? Orang-orang muslim, semua kita ini. Ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya ia merubahnya dengan tangannya. Maksudnya dengan tangan apa? Dengan perbuatan. Jika dia melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan perbuatannya. Jika tidak mampu, dalam artian dia tidak memiliki kewenangan, dia seorang yang tidak dipandang, maka falyughayyirhu bilisani, hendaknya dia merubahnya dengan lisan. Yaitu apa? Dengan nasihat. Jika tidak mampu juga, dia adalah seseorang yang di daerah itu bukanlah seseorang yang dipandang. Kalau dia berbicara, enggak akan dilihat. Misalkan. Fabiqalbihi, hendaknya dia mengingkari, merubahnya dengan hatinya. Wadhalika ad'aful iman. Dan merubah kemungkaran dengan hati adalah ad'aful iman. Iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk berdakwah. Jika melihat sebuah kemungkaran, dia diwajibkan untuk merubah kemungkaran tersebut. Jika dia melihat kebaikan, dia juga wajib untuk mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Namun tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang diwajibkan dengan perbuatan. Oh ini orang yang tidak mampu, cukup dengan lisannya saja diwajibkan. Oh ini orang tidak mampu apa-apa, melakukan apa-apa. Minimalnya dengan hatinya. Maka setiap dari kita adalah seorang da'i, seorang yang mengajak kepada kebaikan, dan seorang yang melarang dari keburukan. Dan namanya seorang da'i itu ada batasan dan aturannya. Bukan berarti seorang muslim, oh saya tahu dakwah itu adalah sesuatu yang mulia. Sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka dia pun melaksanakan kewajiban ini tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar terlebih dahulu, akhirnya dakwah yang dia lakukan, niat yang baik tersebut justru membuahkan hasil yang sebaliknya. Hasilnya justru apa? Sebaliknya, justru hasil yang buruk yang didapatkan. Kenapa? Karena tidak didasari, tidak diawali dengan bekal yang baik, yaitu apa? Sifatul da'iyah. Dia harus tahu dulu seorang da'i itu harus seperti apa. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Di sini Syekh Zaid rahimahullah berkata, as-sifatul ula, ciri-ciri yang pertama atau sifat yang pertama. Seorang da'i harus memiliki beberapa ciri-ciri, beberapa sifat. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillah, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi biyadihi thawab wal iqab. Beliau melanjutkan, Allah yang mana dialah zat yang di tangannya, yang dalam kekuasaannya ats-tsawab, pahala serta iqab dan juga siksa. Walladzi la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Dan Allah adalah zat yang tidak akan menerima sebuah amalan illa ma kana khalisan sawaban, kecuali amalan yang khalis, yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah, sawaban dan yang benar. Yakni maksudnya yang benar adalah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadis, hal ini berdasarkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan, semua amal ibadah hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sifat yang pertama ini, sedikit penjelasan. Asy-Syaikh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya sifat yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Dan tentunya ini niatnya ini sangat penting. Bukan hanya sekedar ketika sholat, bukan hanya sekedar ketika melakukan ibadah haji, ibadah puasa atau ibadah yang lainnya. Namun dalam perkara al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, juga harus selalu ditata niat yang baik ini. Justru dalam perkara ini sangat penting menata niat. Kenapa? Banyak sekali orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf, berdakwah, awalnya niatnya itu baik, ikhlas karena Allah. Ketika memulai dakwah dia ikhlas, sudah. Saya ingin berdakwah, menyampaikan ilmu yang saya punya, mengajak keluarga, orang-orang sekitar kepada kebaikan. Awalnya niatnya baik. Berdakwah sebulan, dua bulan, ternyata orang-orang didakwahi tambah banyak. Dia dimuliakan oleh manusia. Berubahlah niatnya. Oh, akhirnya ini kalau saya tambah lagi jamaah, saya tambah mulia lagi. Akhirnya niatnya pun berubah. Mencari kemuliaan di sisi manusia. Agar dijunjung oleh manusia. Terkadang ada juga yang berubah karena harta. Datang berdakwah di sana, di sini. Ternyata justru mendapatkan keuntungan materi yang lumayan. Akhirnya pun berubahlah niatnya. Oh, kalau saya tambah banyak lagi mad'unya, jamaahnya, tambah kaya lagi saya. Akhirnya berubahlah niat. Seorang da'i justru orang yang selalu diintai oleh iblis untuk dirubah niatnya. Sangat mudah sekali seorang da'i itu dirubah niatnya. Melihat uang bisa berubah. Melihat orang-orang memuliakan bisa berubah hatinya. Yang awal jadi ikhlas, berubah niatnya. Atau mungkin terkadang berubah karena justru sebaliknya, karena penolakan dari jamaahnya. Awalnya dia ikhlas karena Allah. Berdakwah, kok enggak ada yang mau nerima. Mengajak orang justru yang diajak malah marah-marah. Mengajak saudaranya, mengajak ayahnya, malah dimarahi balik. Enggak usah ngajari saya. Akhirnya niatnya belum berubah. Yang awalnya ingin mengajak kebaikan justru emosi, justru marah. Akhirnya niatnya pun berubah. Bukan berdakwah karena Allah, justru karena ingin menjunjung dirinya sendiri. Ketika dakwanya ditolak, dia merasa terhina, akhirnya marah, emosi yang main. Emosinya lah, hawa nafsunya lah yang main. Nah, berubahlah niatnya. Yang awalnya karena Allah, berdakwah ikhlas karena Allah, karena marah-marah, ya, mendapatkan pertentangan dari mad'unya, akhirnya dia merasa terhina, sehingga berubahlah niatnya, akhirnya yang awalnya ikhlas, lalu berubah, ingin meninggikan dirinya, gak mau dihinakan saya. Gak mau saya, kalau saya ngomong saya ditolak, omongannya gak mau. Saya ini orang yang mulia, saya sudah belajar di sana sini, masa orang yang ngomong gak didengarkan. Berubahlah niatnya. Maka niat adalah sesuatu yang sangat penting. Pentingnya bukan di awal, bukan di akhir, bukan di tengah. Tapi pentingnya setiap saat. Seorang da'i harus selalu menekan niatnya. Banyak sekali orang yang mengajak kepada kebenaran, yang akhirnya, awalnya, ayo ngajak. Ternyata ketika ditolak, dia justru marah-marah dan tidak jarang bertengkar, berdebat dengan orang yang diajak. Nah, ini sudah berubah. Sedikit-sedikit demi sedikit, niatnya berubah. Yang awalnya karena Allah, nah ketika dia marah-marah, ketika dia tidak mau dihinakan, merasa terhina, merasa tersinggung. Akhirnya dia berubah niatnya awalnya karena Allah, justru karena ingin meninggikan dirinya sendiri. Menjunjung martabatnya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang paling utama yaitu niat, menjaga niat. Kemudian as-sifat tsaniyah, kita masuk ke dalam sifat yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Beliau rahimahullah berkata, at-tazawwudu minal ilmin nafi'. Berbekal diri dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Beliau melanjutkan, alladzi yuthmirul amala shalih, yaitu sebuah ilmu yang membuahkan amal saleh. Yang membuahkan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mengenai sifat yang kedua ini, ciri-ciri yang kedua, yaitu beliau melanjutkan menyebutkan bahwasanya bekal atau ciri-ciri yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah berbekal dengan ilmu. Ini yang penting. Ini juga penting. Seorang da'i mau mengajak kepada kebenaran, mau melarang dari keburukan, dia harus tahu dulu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang mengajak kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak tahu yang mana yang baik. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang da'i bukan hanya mengenal tentang yang mana yang baik, tapi dia juga harus tahu mana yang buruk. Kenapa? Agar dia bisa menjauhi dan menjauhkan orang lain dari keburukan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu maksudnya? Yaitu ilmu yang membuahkan amal soleh. Bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar seorang muslim mondok bertahun-tahun. Atau duduk di majelis ilmu selama bertahun-tahun. Bukan itu yang dimaukan. Namun yang dimaukan adalah sebuah ilmu yang diamalkan. Sebuah ilmu yang diamalkan. Itulah al-ilmu nafi'. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka senantiasa memperhatikan dirinya sendiri. Mau mengajak kebaikan, terkadang mereka merasa berat. Kenapa? Karena dirinya belum melaksanakan itu. sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain untuk memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak termasuk salah sebuah amal soleh, sebuah amal ketaatan. Nah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain, ayo kita merdekakan budak, tidak berani saya. Kenapa? Sampai aku bisa mengumpulkan uang, aku beli budak, lalu kemudian aku merdekakan. Baru setelah itu aku berani mengajak orang lain. Artinya apa? Beliau tidak berani mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau dia sendiri, kalau beliau sendiri belum mengerjakan hal itu. Maka ini seorang da'i juga harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kita hanya mengajak. Tapi diri kita sendiri gak pernah mengerjakan. Ayo sholat berjamaah di masjid. Ayo baca Quran. Ketika dilihat diri sendiri, sholat di jamaahnya bolong-bolong. Dengan alasan uzur yang tidak syar'i. Mengajak membaca Al-Quran. Ayo taklim, rajin taklim, majelis ilmu. Dia sendiri kadang datang, kadang tidak. Namun ini bukan berarti menghalangi seorang muslim untuk mengajak kepada kebaikan, tidak. Maksudnya adalah bukan berarti seorang muslim kalau belum melakukan enggak boleh ngajak, bukan. Namun yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah seorang muslim itu harus memperhatikan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Sebelum menasihati orang lain hendaknya diperhatikan terlebih dahulu. Namun bukan berarti dia dilarang untuk memberi nasihat, tidak. Karena yang namanya nasihat itu juga sebuah amal ibadah. Yang mana jika dilakukan juga membuahkan pahala. Adapun amal yang lain juga membuahkan pahala. Maka yang ini dan juga yang lain semuanya amal ibadah yang memiliki pahala masing-masing. Sehingga bukan berarti kalau belum melakukan yang ini, jangan melakukan yang ini, bukan. Nah. Kemudian as-sifat ats-tsalitsah. Sifat atau ciri-ciri yang ketiga. Fahmul aqidati fahman sahihan. Memahami aqidah fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Memahami aqidah yaitu aqidah Islam dengan pemahaman yang benar. Wa tahqiqil ibadah, serta memahami bagaimana mewujudkan, mempraktekkan sebuah ibadah. Iz bidzalika tuqbalu jami'ul a'mali. Karena dengan hal tersebut, sebuah amalan atau semua amalan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai sifat yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga, yaitu seorang da'i sebelum dia terjun ke dunia dakwah, entah itu dunia dakwah secara luas ataupun mendakwahi lingkup yang kecil, keluarganya, anak istrinya, hendaknya dia terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Sebelum mengajak kepada amal ibadah-ibadah yang lain, hendaknya dia memahami dulu akidah, ilmu akidah yang benar seperti apa. Dan juga memahami bagaimana cara mengamalkan sebuah ibadah yang benar. Jangan sampai kita mengajak, ayo kita sholat berjamaah. Tapi ketika ditanya gimana cara sholat yang benar itu, waduh saya juga gak tahu ya. Jangan sampai seperti ini. Seorang da'i harus ala basirah, harus benar-benar berilmu dulu sebelum mengajak seseorang. Mau ngajak untuk sholat berjamaah, harus belajar dulu gimana cara sholat berjamaah yang benar. Mau mengajari Al-Quran, dia sendiri harus benar dulu bacaan Qurannya. Jangan sampai ngajari orang Quran, dia sendiri bacaannya masih begitulah. Nah. Maka tentang sifat yang ketiga, seorang da'i harus memahami akidah yang benar terlebih dahulu. Karena banyak sekali di sana para da'i ya, yang isinya itu mengajak kepada kebaikan. Ayo sedekah, ayo baca Quran, ya, ayo melakukan ibadah ini dan itu. Justru melupakan pokok yang paling penting, yaitu apa? Memahami akidah. Padahal tidak ada gunanya seorang muslim melakukan ibadah yang sangat banyak kalau akidahnya sendiri tidak benar. Tidak ada gunanya seorang muslim melakukan sholat setiap hari, puasa setiap hari, Kalau akidahnya ternyata masih dicampuri kesyirikan. Kalau ternyata cara melakukan ibadahnya masih salah. Masih tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada gunanya. Maka dari itu seorang dai sebelum mengajak orang lain harus terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Harus terlebih dahulu memahami bagaimana cara mewujudkan, mengamalkan ibadah yang benar itu seperti apa. Baru kemudian dia bisa mengajarkan orang lain. Kemudian as-sifatur rabi'ah. Sifat yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Muraqabatullahi fis sirri wa fil alani. Al-muraqabah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita artikan secara letter lucknya, muraqabah itu mengawasi. Jadi kalau kita artikan letter lucknya, muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Namun maksudnya apa? Muraqabatullah adalah sifat di mana seorang muslim merasa dia itu selalu diawasi oleh Allah. Fis sirri wa fil alan. Dalam kesendirian maupun wa fil alan. Ketika di depan umum. Wal istihya'u minallah. Dan merasa malu kepada Allah. Mengenai sifat yang keempat ini, Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seorang da'i dia harus memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajak kepada kebaikan. Di depan orang lain, di depan jamaahnya itu dia tuh baik, Masya Allah. Seakan-akan dia orang yang paling soleh, yang paling alim. Namun ketika sudah dalam kesendirian, barulah mulai. Dia keluar sifat aslinya. Di luar seakan-akan dia orang yang lembut. Tapi masuk rumah menjadi orang yang paling kasar. Di luar di hadapan manusia dia rajin beribadah. Sampai di rumah kerjaannya hanya nyantai terus. Apakah ada seperti itu? Banyak. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan. Nanti akan ada orang-orang ketika di akhirat nanti. Orang-orang yang mengatakan kepada ahli neraka. Ya Allah, itu loh ahli neraka. Dulu dia mengajak kepada kebaikan. Kok bisa dia masuk neraka? Ternyata dikatakan bahwasanya mereka itu di hadapan manusia ada orang yang baik. Namun ketika dalam kesendirian, mereka sama sekali tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah sifat yang sangat berat sebenarnya. Kenapa? Karena setiap muslim itu pasti punya hawa nafsu. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itulah ammarah. Selalu memerintahkan bisu. Selalu memerintahkan kepada kejelekan. Setiap manusia itu pasti punya hawa nafsu. Enggak mungkin orang itu semuanya baik, hatinya polos sekali. Enggak ada. Tidak ada. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diceritakan dalam surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Diceritakan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Allah menceritakan walaqad hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah hamma itu bukan hanya keinginan tapi sudah mau dilakukan. Wanita itu sudah mau melakukan dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga mau melakukan. Sudah hampir saja. Laula ar-ra'a burhan rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi pun, ya, sebagian dari mereka adalah manusia yang punya hawa nafsu pada asalnya. Namun para nabi adalah orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para nabi dan rasulnya. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan. Setiap dari kita itu pasti suatu saat akan tertarik untuk melakukan kejelekan ini, kejelekan itu. Apalagi di mana masa yang kita tinggal adalah sebuah masa media itu sangat mudah sekali. Kita megang HP sudah bisa tahu semuanya. Kita melihat koran saja sudah lengkap semua kejelekan, kebaikan ada di dalamnya campur jadi satu. Sangat mudah untuk memeroleh kebaikan dan sangat mudah juga untuk memeroleh keburukan. Dan tentunya setiap orang itu pasti tertarik suatu saat. Pasti akan tertarik untuk melakukan kejelekan. Tidak mungkin tidak. Seorang lelaki pasti punya hawa nafsu. Seorang wanita juga pasti punya hawa nafsu. Walaupun mungkin kecondongan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang condongnya kepada kemaksiatan A, ada yang condong kepada kemaksiatan B, dan juga kepada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Maka sebagai seorang da'i sangatlah penting. Dan tentunya bukan hanya da'i, semua muslim sangat penting untuk selalu memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Jangan kira ketika kita sendiri, lalu kemudian, oh tidak ada yang mengawasi kita. Jangan kira ketika kita tidak diawasi oleh orang lain, kemudian kita mengatakan, oh saya sedang sendirian. Jangan. Setiap kesempatan, selalu ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawasi kita. Di setiap keadaan selalu ada dua malaikat di sisi kita yang siap untuk mencatat kebaikan kita dan siap juga untuk mencatat kejelekan kita. Maka kita harus selalu ingat, kalau enggak ada si fulan, enggak ada si alan yang melihat kita, selalu ingat Allah selalu melihat kita. Kalau enggak ada pak kepala sekolah misalkan, atau ayah kita misalkan yang memarahi kita, selalu ingat ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Jangan selalu lupakan, jangan lupakan bahwasanya amal kita selalu dicatat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, as-sifatul khamisah. Beberapa kalimat kita lewati untuk menghemat waktu. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima atau ciri-ciri yang kelima. Muhasabatun nafsi wal isti'dadut tam. Selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri. Wal isti'dadut tam, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Introspeksi diri dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Liyaumil intiqali, untuk hari di mana kita berpindah. Min hadhihi ad-dar ila daril qarar, dari dunia ini menuju dunia akhirat yang kekal, yang abadi. Mengenai sifat yang kelima ini, yaitu tentang sifat introspeksi diri, muhasabah. Apa itu bermuhasabah? Muhasabah yaitu seorang itu menintrospeksi dirinya. Selama ini apa yang sudah kita lakukan? Selama ini apa yang sudah dikerjakan? Apakah sudah benar amalannya? Apakah sudah benar perbuatannya? Dan bukan hanya itu saja. Terkadang seseorang itu menganggap yang namanya muhasabah itu adalah untuk mamadha, untuk apa yang telah lalu. Tidak. Yang namanya muhasabah itu qoblal amal, atsna'al amal, dan juga ba'dal amal. Yang namanya muhasabah itu harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum mengerjakan sesuatu, dan juga ketika mengerjakan sesuatu, dan juga setelah mengerjakan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Anggap misalkan sebagai contoh amal ibadah sholat. Nah, sebelum mengerjakan sholat, kita harus introspeksi dulu. Saya mau sholat, apakah saya sudah tahu caranya sholat? Oh, belum tahu, belajar dulu, baru sholat nanti. Nah, sebelum sholat, belajar dulu. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Dan juga atna al-amal. Di tengah-tengah melakukan sebuah amalan, dia juga harus bermuhasabah. Ketika melaksanakan sholat misalkan, dia harus selalu menjaga niatnya, jangan sampai nyeleweng ke kanan, nyeleweng ke kiri. Itu yang namanya muhasabah atna al-amal. Introspeksi di tengah-tengah melakukan sebuah amalan. Kita ambil sebuah contoh sholat. Betapa mudahnya seseorang ketika melaksanakan sholat, pikirannya itu kemana-mana. Semua orang pasti sama seperti itu. Ketika sholat, pasti dengan mudah syaitan itu akan membelokkan hatinya. Lagi sholat ingat, oh tadi ada orang beli ini kayaknya. Belum saya layani. Oh, nanti ada orderan apa enggak ya? Oh, nanti di rumah sudah ada beras apa enggak ya? Pikirannya kemana-mana terus. Syaitan selalu berusaha untuk bermain. Maka di tengah-tengah melakukan ibadah, tadi contohnya adalah sholat, kita juga selalu harus bermuhasabah, berintrospeksi. Maksudnya apa? Menjaga agar amalan itu tidak rusak. Menjaga agar amalan itu selalu benar di atas jalur yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga al-muhasabah ba'dal amal. Bermuhasabah setelah melakukan sebuah amalan. Kita ambil contoh tadi sholat. Setelah selesai sholat, dia harus bermuhasabah. Kira-kira tadi sholatnya itu sudah baik apa belum? Apakah sholat yang tadi saya kerjakan itu, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Oh, ternyata tadi saya sholat itu wudunya kurang baik misalnya. Atau tadi ternyata saya sholat, sempat saya berpikiran yang lain-lain. Ketika sholat, saya sempat mengantuk misalnya. Apa gunanya muhasabah ba'dal amal? Apa gunanya introspeksi diri setelah mengerjakan sebuah amalan? Gunanya adalah agar ketika kita mengulangi atau mengerjakan kembali amalan tersebut, kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Anggap misalkan kita baca Quran. Ternyata ketika baca Quran, saya enggak tahu ini bacaannya apa. Gimana cara baca yang benar? Maka setelah selesai membaca Quran, introspeksi. Gimana caranya? Ya cari tahu. Gimana caranya membaca lafaz atau kalimat dalam Al-Quran tadi yang kamu belum tahu. Jika kamu tidak tahu, tidak bisa mengetahui dengan sendiri, tanya kepada orang yang lebih tahu. Dan begitulah seterusnya. Yang namanya muhasabah, itu sebelum melakukan sesuatu, dan juga ketika di tengah-tengah melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Tiga-tiganya ini sangat penting. Tidak bisa kita mengerjakan satu dan yang duanya ditinggalkan, tidak. Ketiganya termasuk introspeksi yang sangat penting. Semua ibadah sama. Gak cuma sholat, gak cuma baca Quran, semua sama. Dan dalam tema yang sedang kita bahas ini adalah dakwah. Maka ketika berdakwah, ketika mengajak ke orang lain kepada kebaikan, hendaknya kita selalu introspeksi. Yang sudah kita lakukan sebelumnya sudah benar belum caranya? Yang sudah kita lakukan sebelumnya ini mengajak ayahnya, misalkan saya mengajak ayah saya kok sampai sekarang belum mau ya? Maka dia harus introspeksi, barangkali ya, caranya kurang tepat. Barangkali caranya itu kurang bijak untuk seorang ayah. Karena setiap madu itu punya keadaan masing-masing. Ketika di tengah-tengah dakwah juga dia harus introspeksi. Ketika dia misalkan mengajak keluarganya, walhamdulillah, kok keluarganya mau ini? Masya Allah. Maka dia juga harus introspeksi. Kalau keluarga saya mau mengikuti ajakan saya, berarti saya harus lebih pintar lagi. Kenapa? Nanti saya yang akan jadi panutan mereka. Saya yang mengajak istri, saya yang mengajak anak kepada kebaikan untuk datang ke majelis ilmu. Maka berarti saya yang harus menjadi panutan baik untuk mereka. Jangan sampai kita sudah mengajak kepada kebaikan, ujung-ujungnya nanti di tengah-tengah justru dia yang malas. Akhirnya apa? Akhirnya para mad'u, orang-orang yang tadi sudah diajak, ya mengikuti dia jadi malas juga. Itu hanya sebuah contoh. Intinya seorang da'i harus selalu introspeksi. Sebelum memulai dakwah, di tengah-tengah sedang melakukan dakwah, dan setelah berdakwah. Artinya setelah dakwahnya itu berhasil mengajak seseorang, berhasil lagi mengajak dua orang, selalu introspeksi. Apakah sudah benar dan apakah niatnya itu selalu benar. Baik, kita masuk kepada as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam, ciri-ciri yang keenam. As-sifatus sadisah. Al-hirsus sadiqu ala ta'assi bir rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bimutaba'ati ma ja'a bihi min 'indi rabbihi wa nabdhi taqalidi syarqiyyati wal gharbiyyati allati ubtuliya biha mu'dhamun nasi la siyama syababul muslimin. Sifat yang keenam, al-hirsus shadiq, semangat yang jujur. Untuk apa? Semangat yang jujur ala ta'assi, untuk meneladani Ar-Rasul Al-Karim, untuk meneladani Rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang jujur untuk meneladani Rasul atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara wadzalika bimutaba'ah, dan hal itu dengan cara mengikuti ma'abihi, apa yang beliau bawa. Dengan cara mengikuti apa yang beliau bawa. Min indi rabbihi, dari sisi Rabbnya. Siapa? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara mengikuti setiap apa yang beliau bawa. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh segala fanatisme. At-taqalid itu artinya fanatisme. Asy-syarqiyah, yang ke timur-timuran. Wal-gharbiyah, dan ke barat-baratan. Maksudnya apa? Di sini Syekh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seorang dai harus benar-benar memiliki semangat yang jujur, yakni maksudnya semangat yang tinggi yang tidak mudah goyah oleh apapun. Untuk apa? Untuk selalu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua yang beliau bawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ikuti semuanya. Apa yang diajarkan oleh beliau, semua diamalkan. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh fanatisme yang berbau ke barat-baratan ataupun ke timur-timuran. Di sini beliau menyebutkan ke barat-baratan, ke timur-timuran, yakni maksudnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Namun yang namanya fanatik, itu sangat umum, sangat luas. Ada orang yang fanatik kepada satu sosok. Ada juga fanatik kepada sebuah suku. Ada juga yang fanatik kepada sebuah negara. Dan juga fanatik kepada sebuah kelompok. Maka itu semua adalah sesuatu yang tidak boleh didahulukan dibanding kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam tidak melarang kita meneladani seseorang. Agama Islam tidak melarang kita mencintai negara kita, tidak. Agama Islam juga tidak melarang seseorang itu mencintai kabilahnya, mencintai sukunya, mencintai negaranya, tidak melarang. Namun yang penting yang harus dicatat adalah dia harus menjadikan semua kecintaan itu tadi di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, yang paling atas itu harus kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, barulah kecintaan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya ketika dua hal bertabrakan, di mana dia harus memilih antara kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, dan memilih sesuatu yang dibawa oleh sosok yang diteladani, atau kelompok yang dia ikuti, atau suku yang dia berasal darinya, maka tentunya dia harus mendahulukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah letak pentingnya. Kita tidak dilarang untuk mencintai seseorang, mencintai negara kita silahkan. Namun harus dipahami itu semua di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada sebuah kebenaran datang kepada kita, dahulukan kebenaran tersebut. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang terdahulu. Sebagai sebuah contoh, ada sebuah peristiwa besar dalam sejarah agama Islam, yaitu di mana Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu yang pertama kali mengaku sebagai nabi palsu, Musailamah Al-Hanafi, yang berasal dari kabilah Banu Hanifah, Bani Hanifah. Dia mengaku sebagai nabi. Orang-orang semuanya tahu, semuanya sadar, Musailamah itu bohong, Musailamah itu dusta. Semuanya tahu, semuanya sadar. Namun kenapa? Diceritakan dalam sejarah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini sangat banyak, ribuan pengikutnya. Bahkan pasukan kaum muslimin kesulitan melawan mereka. Berhari-hari, butuh berhari-hari untuk menaklukkan pasukan Musailamah. Sangat banyak pengikutnya. Padahal tadi dikatakan semuanya sadar kalau Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Kenapa alasannya? Sudah tahu salah kok diikuti. Kenapa alasannya? Fanatisme kabilah ketika itu. Orang-orang yang mengikuti Musailamah, mereka tahu Musailamah itu dusta, bohong. Tapi karena itu tadi, berasal dari suku yang sama, akhirnya dia pun menolong Musailamah. Berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat, akhirnya dia menolong Musailamah. Berasal dari daerah yang sama dengan Musailamah, ia pun menolong Musailamah. Padahal mereka semua sadar Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Namun karena itu tadi, fanatisme mengalahkan kebenaran, sehingga mereka mengikuti Musailamah al-kadzdzab. Bahkan ada seorang yang pernah duduk belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut terjerumus kepada fitnahnya Musailamah. Wal iyadzu billah. Tentunya kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Maka hendaknya selalu kita tanamkan kebenaran itu adalah segalanya, di atas segalanya. Sehingga jangan selalu memikirkan hal yang kedua dan ketiga, yang penting yang benar yang mana, itulah yang harus diikuti. Nah, apalagi sebagai seorang dai, dia harus tahu yang mana yang benar, yang mana salah. Dan yang benar ini harus selalu diikuti. As-sifatus sabi'ah, kita masuk ke dalam sifat yang ketujuh. Ciri-ciri seorang dai atau sifat seorang dai yang ketujuh. Istithmarul awqati fi kulli ma yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirati. Memanfaatkan waktu di setiap saat fi kulli ma yanfa'u, untuk sesuatu yang bermanfaat, fid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Sifat yang ketujuh yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat itu apa? Semua yang bermanfaat, entah itu bermanfaat bagi dunia kita ataupun bagi akhirat kita. Kenapa di sini disebutkan bermanfaat bagi dunia kita? Nah, Asy-Syaikh ingin menjelaskan bahwasanya seorang muslim ya, dia juga harus memperhatikan dunianya, artinya jangan hanya ibadah terus, tapi juga perlu diperhatikan dia mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Namun dia juga harus melakukan ibadah untuk memupuk pahala yang akan disiapkan untuk di akhirat nanti. Dua-duanya adalah hal yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya di antara sifat ad-da'iyah, sifat seorang da'i itu harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk dua hal ini. Hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga hal yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai seorang da'i, terkadang ada seorang da'i kerjanya Masya Allah berdakwah, beramal soleh, ya, ibadah, tapi lupa gak nyari uang. Lebih lupa tidak mau bekerja. Sehingga keluarganya pun kesulitan. Mau makan saja sulit keluarganya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim harus memperhatikan dua kewajiban yang ada. Kewajiban untuk menabung pahala di akhirat nanti. Dan kewajiban yang kedua yaitu menghidupi anak istri. Karena itu juga sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang muslim itu juga harus memperhatikan sisi duniawinya. Walaupun semua memiliki porsi masing-masing. Gak boleh sama antara porsi dunia dan porsi akhirat. Tentunya semua punya bagian sendiri. Namun intinya dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh yang satu ditinggalkan, yang satu dikerjakan. Semua dilakukan, semua dilaksanakan dengan porsinya sendiri-sendiri yang sesuai. Nah, maka di sini Asy-Syaikh Zaid rahimahullah mewasiatkan kepada seorang dai untuk selalu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beramal ibadah, berdakwah, dan juga untuk mencari nafkah. Nah, sehingga tidak ada lagi seorang dai ya, yang ternyata hidupnya hanya sekedar berpegang tangan kepada orang lain. Gak mau mencari nafkah. Kerjanya mengajar saja, tapi gak mau mencari nafkah, gak mau berusaha. Maka yang seperti ini bukan sifat seorang dai. Kita tahu dengan baik para ulama kita, para masyayikh kita, entah itu dari zaman dahulu maupun para ulama muasirin, mereka semua itu adalah orang-orang yang bekerja. Walaupun mereka punya tanggung jawab sebagai alim, sebagai ulama senior, tanggung jawabnya enggak kayak kita. Tanggung jawabnya sangat besar. Ambil contoh Syekh Rabi misalkan. Beliau sebagai panutan dan juga orang yang bertanggung jawab bisa dibilang kepada dakwah di berbagai tempat, di Indonesia, di negara mana, semuanya kembali kepada beliau kalau ada apa-apa. Namun beliau juga punya usaha. Beliau punya pom bensin, beliau punya usaha-usaha yang lain. Begitu juga para ulama yang lain. Bahkan para ulama dahulu banyak sekali yang memiliki usaha yang sangat besar sehingga bahkan menjadi julukannya. Seperti ada julukan Az-Zayyad. Salah seorang perawi hadis ada yang dijuluki sebagai Az-Zayyad. Yakni penjual minyak. Jangan kira dia penjual minyak jualannya hanya sekedar satu ember, tidak. Jualannya berdrum-drum dikatakan. Jualannya berdrum-drum, banyak sekali. Pengusaha besar. Namun dia seorang ulama. Al-Layth bin Sa'ad. Beliau memiliki kebun-kebun yang sangat banyak. Usahanya adalah kebun pertanian. Setahun bisa menghasilkan puluhan miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang. Begitu juga ulama-ulama yang lain, semuanya punya usaha, ya, yang mana mereka tidak pernah hanya fokus kepada satu sisi, namun sisi yang lain ditinggalkan tidak. Itulah para ulama kita. Mereka mengerjakan kewajiban ukhrawi, kewajiban akhiratnya, dan juga tidak melupakan kewajiban dunianya. Karena kita punya tanggung jawab, anak, istri, semuanya adalah tanggung jawab kita. Yang mana di akhirat nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, as-sifat ats-tsaminah, sifat yang ke-8. Al-hirsu 'ala nashril 'ilmi wa i'tahi aghlal awqati. Sifat yang ke-8 atau ciri-ciri yang ke-8. Al-hirsu, bersemangat 'ala nashril 'ilmi. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Wa i'tahi aghlal awqati, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sifat yang ke-8. Seorang dai, seorang muslim, dia harus memiliki semangat di dalam dirinya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika dia melihat seorang yang butuh penjelasan, dijelaskan. Seorang yang melakukan kejelekan, dia bersemangat untuk mengajarkan apa yang sebaiknya dilakukan. Melihat keluarganya, bersemangat untuk mengajari kebaikan kepada keluarga. Wa i'tahi aghlal awqat, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Artinya apa? Bukan hanya sekedar sampingan, tidak. Namun harus menganggap bahwasanya ini kewajiban seperti kewajiban yang lain. Bukan kerjaan sampingan yang kalau ada waktu dilakukan, kalau enggak ya sudah. Bukan seperti itu. Nashrul ilm, menyebarkan ilmu, bukan hanya tugas seorang ustadz, seorang da'i yang besar, seorang mudaris, tidak. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Tentunya sesuai dengan porsi kita. Mungkin ada yang ilmunya besar, ya disebarkan ilmu yang besar tadi. Ada ilmu yang hanya sedikit, ya disebarkan apa yang dia miliki. Sesuai dengan porsi ilmunya masing-masing. Nah, di sini sifat yang ke-8, seorang dai itu harus bersemangat. Nah, jangan melihat keluarganya melakukan keburukan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak ke sholat. Terus biarinlah. Melihat istrinya gak pernah taklim misalkan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak taklim. Ya sudahlah, biarin dia gak taklim. Yang penting saya taklim. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu harus punya semangat. Dicoba dulu. Dicoba dulu mengajak orang lain kepada kebaikan. Jika dia menerima ajakan kita, walhamdulillah, kita mendapatkan 2 pahala. Pahala mengajak dan juga pahala orang lain mengamalkan ajakan kebaikan yang kita telah berikan. Adapun jika seandainya dia menolak, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan dari kita mengajak tadi. Dan itu sebuah ibadah juga. Maka mengajak kepada kebaikan tidak akan luput dari kebaikan. Tidak akan luput dari pahala. Kita mengajak orang lain, kita akan pasti dapat pahala. Hanya bedanya, kalau dia menerima, pahala kita lebih banyak. Tapi kalau dia menolak, kita tetap dapat pahala. Yaitu apa? Pahala al-amru bil ma'ruf. Pahala mengajak kepada kebaikan. Maka seorang yang mengajak kebaikan, jangan kira, ah nanti kalau dia menolak, apa untungnya buat saya? Jangan. Pasti kamu untung. Enggak dapat untung di dunia, di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan kebaikan untuk. Nah, namun yang perlu digarisbawahi adalah, semangat ini harus diiringi dengan ilmu. Nah, jangan hanya sekedar semangat, ngelihat orang di tengah jalan, melakukan keburukan, langsung dihantam, langsung diceramahi misalkan. Melihat keluarganya melakukan keburukan, langsung diceramahi. Perlu mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Kemudian perlu melihat situasi dan kondisi yang baik. Apakah kita pas kalau kita menyampaikan di majelis tersebut misalkan. Jika ada misalkan kita melihat sebuah kemungkaran, apakah pas jika kita melaksanakannya ketika itu juga. Nah, sebagai seorang dai kita harus fatin, harus cerdas. Ya, dan harus bijak. Kita punya semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi kita juga harus cerdas. Harus pintar-pintar ngatur waktu. Ini pas apa tidak? Enggak pas ya sudah, jangan sekarang. Kita akhirkan nanti misalkan. Namun tetap kita harus memiliki semangat untuk mengajarkan, menyebarkan kebaikan. As-sifatut tasya. Kita lanjutkan sifat yang ke-9. Atau ciri-ciri yang ke-9. Muhawalatu kathratil ittila'i wal qira'ati fil kutubil mufidati min qadimin wa hadithin. Sifat yang ke-9, ciri-ciri yang ke-9, muhawalah, selalu berupaya. Muhawalah, selalu berupaya, kathratul ittila', untuk banyak membaca dan banyak menelaah. Selalu berupaya untuk banyak membaca fil kutubil mufidah, membaca dan menelaah buku-buku yang bermanfaat. Min qadimin, baik itu buku-buku terdahulu, yakni buku-buku karangan ulama terdahulu, wa hadithin, ataupun buku-buku yang dikarang oleh para ulama masa kini. Ja'ilan fil muqaddimati Al-Qur'an al-Karima wa kutub tafsirihi al-mashhurah. Dengan menjadikan yang nomor satu, dengan menjadikan yang nomor satu adalah Al-Qur'an al-Karim wa kutub tafsirihi al-mashhurah, serta kitab-kitab tafsir yang ternama, yang termasyhur. Wa kutub sunnah al-mutahhar, dan juga kitab-kitab sunnah yang suci. Hal ummahatis sif, seperti, sebagai contoh, seperti buku hadis yang 6. Nah, sedikit penjelasan, sifat yang ke-9. Seorang dai haruslah orang yang rajin membaca. Orang yang rajin untuk menelaah kitab, menelaah buku. Jangan hanya sekedar mencukupkan diri kita dengan belajar di ta'lim, dengan majelis ilmu. Jangan. Karena majelis ilmu itu paling polnya sehari, setiap hari. Paling polnya sehari sekali, itu pun setiap sesi paling hanya sekitar 1 jam, 2 jam. Itu pun jarang yang seperti ini. Di kebanyakan tempat paling sepekan 3 kali. Ya. Atau bahkan ada yang 2 kali. Atau bahkan hanya yang sepekan sekali. Maka jika seorang dai, seorang muslim, hanya mencukupkan dirinya belajar ketika di majelis ilmu saja, maka dia akan mendapatkan hanya sedikit sekali. Wong ustadznya saja loh menyampaikan sedikit. Apalagi dia nanti menerimanya, pasti lebih sedikit dari apa yang disampaikan. Gak mungkin orang menyampaikan, lalu kemudian mendengar 100% semua ditangkap. pasti nanti akan ada yang terlewat. Sehingga seorang muslim, seorang dai itu harus semangat, harus rajin membaca buku. Buku apa? Semua buku yang bermanfaat. Entah itu karangan ulama terdahulu yang berbahasa Arab, ya, jika mampu, ataupun karangan ulama yang di masa kini, ya, yang kalau seandainya seorang muslim itu tidak bisa atau belum bisa belajar bahasa Arab, maka sekarang sudah banyak buku berbahasa Indonesia. Sudah banyak kitab-kitab para ulama yang diterjemahkan. Maka tidak ada lagi alasan saya enggak bisa bahasa Arab, gimana saya membaca. Tidak ada lagi ada alasan seperti itu. Atau alasan, wah saya enggak punya uang mau beli buku. Ya cari uang sana. Karena yang namanya belajar itu butuh mablang. Butuh ongkos. Ya. Orang mau belajar enggak punya ongkos, ya sama saja enggak mau belajar. Nah, sifat yang kesembilan ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus rajin membaca. Nah, yang pertama tentunya memulai dari mempelajari Al-Quran dulu. Wa kutubu tafsirihi, dan kitab-kitab tafsirnya. Jika dia mampu bahasa Arab, baca kitab-kitab tafsir yang ternama. Kalau tidak, carilah yang terjemahan. Setahu saya sudah ada terjemahan. Tafsir Sa'di misalkan, ya, sudah ada. Bahkan tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah juga sudah ada. Maka dipelajari tafsir-tafsir yang sudah ada. Wa kutubus sunnah. Begitu juga kitab-kitab sunnah. Ya ini kitab-kitab hadis. Kal ummahatis sitt, seperti kitab hadis yang enam. Apa maksudnya kitab hadis yang enam? Tentunya kitab hadis itu sangat banyak. Ya. Kitab hadis itu sangat banyak. Namun para ulama menentukan bahwasanya di antara kitab hadis yang sangat banyak ini ada enam di antaranya yang menjadi rujukan utama. Nah, yang menjadi rujukan utama. Yaitu yang pertama kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kita sebutkan secara urut sesuai dengan urutannya. Yang pertama Sahih Al-Bukhari. Urutannya sesuai dengan tingkat kesahihan hadis yang ada di dalamnya. Yang pertama Sahih Al-Bukhari. Lalu yang kemudian Sahih Muslim. Lalu kemudian yang ketiga Sunan Abu Dawud. Lalu kemudian yang keempat Sunan Tirmizi. Dan yang kelima adalah Sunan Nasa'i. Dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, enam buku hadis ini adalah enam buku hadis yang ditentukan oleh para ulama menjadi rujukan utama kaum muslimin. Mungkin ada seorang yang bertanya, loh bagaimana dengan kitab musnad punya Imam Ahmad? Loh bagaimana dengan kitab muwatta punyanya Imam Malik? Bagaimana dengan kitab musnad punyanya Imam Syafi'i? Mereka ini kan para ulama yang kedudukannya lebih tinggi daripada al-imam yang enam itu tadi. Nah memang benar. Namun para ulama menentukan enam kitab hadis ini. Yang pertama kitab Bukhari dan Muslim. Ditentukan karena dua kitab ini adalah ashahul kutub, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang paling sahih. Jika dibandingkan kitab-kitab yang lain, maka dua kitab ini memiliki atau berisi hadis-hadis yang paling sahih. Hadisnya paling kuat. Maka dua kitab ini ditentukan sebagai peringkat pertama dan kedua kitab hadis yang menjadi rujukan. Adapun yang berikutnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi menjadi rujukan karena dalam kitab-kitab ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Sehingga ditambahkanlah Sunan Abu Dawud, ditambahkanlah Sunan Tirmidzi, ditambahkanlah Sunan Nasa'i, ditambahkanlah Sunan Ibnu Majah. Yang awalnya hanya 5 kitab Sunan Nasa'i saja. Lalu kemudian ditambahkan lagi 6, yang keenam yaitu Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Karena empat kitab sunan ini tadi memiliki hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Bukhari dan kitabnya Sahih Muslim. Sehingga yang empat ini pun melengkapi dua kitab tadi sehingga menjadi enam kitab hadis rujukan utama kaum muslim. Mungkin seseorang bertanya, kenapa kok enggak ditambahkan musnadnya Imam Ahmad? Kok enggak ditambahkan muwatta'nya Imam Malik? Padahal musnadnya Imam Ahmad itu kalau dari tingkat kesahihan enggak kalah dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga kitabnya Muwatta Imam Malik. Enggak kalah dengan mereka berdua. Jawabannya adalah karena hadis-hadis yang ada dalam kitab Musnad dan juga kitab Muwatta dan juga kitab yang lain itu sudah ada di dalam kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Nah, sehingga tidak dijadikan lagi sebagai rujukan utama. Nah, ini tambahan faedah saja. Namun seorang muslim harus tahu ya, rujukan utamanya itu apa. Yang pertamanya Al-Quran dengan kitab-kitab tafsirnya. Tentunya dalam memilih kitab tafsir juga kita harus jeli. Ya. Kita harus jeli kitab tafsir ini punya siapa. Maka pilihlah kitab tafsir yang sudah jelas pengarangnya yaitu ulama Ahlus Sunnah. Begitu juga kitab-kitab hadis, pensyarahnya sangat banyak. Maka kita juga harus jeli memilih syarah kitab hadis yang sudah jelas ini adalah ulama Ahlus Sunnah. Baik, kita lanjutkan sifat yang ke-10. As-sifatul 'ashirah, sifat yang ke-10. Ikhtiyarul uslubil hasani fil mau'izati wal jadali wal munadharati wat ta'allumi alladhi yanbaghi an tura'a fihi mustawayatun nasi fil fahmi wal hajati. Sifat yang ke-10 atau ciri-ciri yang ke-10, ikhtiyarul uslub al hasan, memilih metode yang baik. Memilih uslub itu metode al hasan yang baik. Memilih metode yang baik fil mau'izah, ketika menyampaikan nasihat mau'izah, wal jadal dan ketika berdiskusi, wal munadharah maknanya kurang lebih sama. Al jadal dan munadharah maknanya berdialog, berdiskusi. Wa ta'allum dan ketika proses belajar. Nah, memilih metode yang baik ketika menyampaikan nasihat dan ketika berdiskusi atau berdialog dan ketika proses belajar. Yang mana hal ini penting untuk diperhatikan. Mustawayatun nas, penting untuk diperhatikan pula perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi kebutuhannya. Yang mana penting juga untuk diperhatikan perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi al-hajah, kebutuhannya. Maksudnya apa? Sifat yang ke-10 ini mengajarkan kepada kita, seorang muslim, seorang da'i, yang ingin mengajak kepada kebenaran, kita harus cerdas dalam memilih, harus bijak dalam memilih metode yang pas, yang tepat ketika mengajak seseorang kepada kebaikan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya keadaan yang berbeda. Dan setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang sekali disampaikan langsung paham. Ada juga orang yang butuh penjelasan yang pelan-pelan. Maka sebagai seorang da'i, sebagai seorang muslim yang mengajak kepada kebaikan, dia harus benar-benar tahu. Oh, ini orangnya harus pelan-pelan sekali. Maka dia harus menyampaikan dengan pelan-pelan. Oh, ini orangnya mudah tersinggung misalkan. Maka dia harus menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus sekali. Oh, ini orangnya kalau kita pelan-pelan dia gak paham. Ya, harus cepat dan langsung singkat tapi padat mengenai sasaran. Maka kita juga harus menggunakan cara yang pas. Maka seorang muslim harus tahu yang mau diajak ini orangnya seperti apa. Gunakanlah metode yang pas pada masing-masing keadaan. Makanya kemudian Asy-Syaikh menambahkan ir. Karena inna li kulli maqamin maqalan. Karena sesungguhnya pada setiap keadaan maqalan. Ada ucapan yang pas, ada ucapan yang tepat. Wa inna li kulli zamanin rijalan. Dan pada setiap masa itu ada laki-laki yang tepat juga. Artinya apa? Bukan berarti kita tahu tentang kebenaran, lalu kemudian di setiap kali ada kesempatan kita sampaikan kebenaran tersebut. Bukan berarti kita mengerti, mengetahui satu kebenaran, lalu kemudian dalam semua peristiwa kita langsung ikut berbicara, tidak. Nah, setiap keadaan ada waktu yang pas ketika berbicara. Dan setiap keadaan, setiap masa, setiap peristiwa, ada orang-orang yang tepat untuk berbicara. Maka kita harus tahu diri, ya. Harus tahu diri kita ini kira-kira pas atau tidak dalam keadaan tersebut. Oh, ini pas untuk berbicara, silahkan berbicara. Oh, ini enggak pas kalau berbicara sekarang. Jangan berbicara dulu, nanti misalkan. Kita akhirkan jika sudah berdua dengan orang tersebut misalkan. Nah, sebagai contoh. Atau ada sebuah keadaan, oh ini saya bukan kelasnya untuk berbicara. Ya sudah diam. Oh ini saya saatnya saya untuk berbicara. Karena ini berkaitan dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya. Silakan berbicara. Namun kita harus cerdas memilih uslub, ya, memilih metode yang tepat, waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Bagaimana? Ya harus pintar. Sebagaimana kata pepatah, Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Ini pepatah Arab. Orang-orang Makkah itu lebih tahu dengan gang-gangnya. Syu'ab itu ya ini jalan-jalan kecil yang di Makkah. Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Penghuni Makkah, penduduk Makkah itu lebih tahu tentang jalan-jalan kecil yang ada di Makkah. Maksudnya apa? Setiap orang itu tahu tentang dirinya sendiri, tentang keadaannya dirinya sendiri. Saya misalkan bertanya, saya gimana ya baiknya? Kalau saya mau mengajak bapak saya, loh, kamu yang tahu tentang ayah kamu sendiri, bagaimana ayah kamu itu? Orangnya demikian-demikian, maka pilihlah metode yang tepat. Kita yang harus cerdas, harus tahu tentang keadaan kita masing-masing. Baik, as-sifatul hadiyatu asyrah. Sifat yang ke-11. Al-inayatu bil lughatil arabiyyati. Idh hiya lughatul Qur'anil Karim. Selalu memperhatikan belajar bil lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Ya, ini selalu memperhatikan untuk belajar bahasa Arab maksudnya. Idh hiya lughatul Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Falakam ra'ayna min i'radin. Sungguh betapa banyak, kata Asy-Syaikh rahimahullah. Sungguh betapa banyak min i'rad. Orang-orang itu berpaling an hadithi man yalhan. Berpaling dari perkataan orang yang yalhan. Al-lahan itu adalah kesalahan berbicara ketika menggunakan bahasa Arab. Entah itu salah harokatnya, entah itu salah memilih kata, atau salah di dalam menyusun katanya. Kesalahan dalam bahasa Arab itu namanya lahan. Nah, Asy-Syaikh mengatakan banyak terjadi seorang dai itu salah dalam berbicara bahasa Arab. Mungkin salahnya sedikit, enggak banyak. Tapi dengan itu akhirnya orang yang mendengarkan tidak lagi respect, enggak lagi menghormati orang tersebut sehingga baca Quran aja salah kok dia mau ngajari kita itu. Ya sudahlah. Sudah banyak yang terjadi demikian. Seorang da'i menyampaikan muhadarah, menyampaikan wejangan yang Masya Allah mungkin. Tapi ketika baca Quran, baca Qurannya itu enggak fasih misalkan. Atau membaca Qurannya masih tetak-tetak. Membaca hadis panjang pendeknya masih salah. Misalkan. Maka ini sebuah aib, sebuah celaan bagi seorang da'i. Maka seorang da'i, seorang muslim harus belajar bahasa Arab. Harus memiliki inayah. Harus selalu memperhatikan bahasa Arab. Semampunya. Jangan katakan, wah saya sudah tua, enggak lagi nyantol sudah bahasa Arab. Saya ini umurnya sudah sepuh, enggak bisa sudah saya belajar bahasa Arab. Sulit sekali. Sesulit apapun, tetaplah coba. Sesulit apapun, tetaplah untuk mencoba. Jika memang engkau bisa, walhamdulillah, engkau mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Namun jika tidak mampu untuk menerima atau hanya mampu menerima sedikit saja, maka minimal yang engkau mendapatkan kebaikan semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah. Sehingga dengan itu Allah sudah menetapkan untukmu pahala semangatmu itu tadi. Maka tidak ada ruginya untuk selalu berusaha mempelajari bahasa Arab. Itu adalah yang ke-11. Dan tentunya ini juga penting. Seorang da'i itu harus bisa bahasa Arab. Nah. Lalu kemudian yang ke-12. Nah. As-sifatut tsaniyatu asyrah. Sifat yang ke-12. Atau ciri-ciri yang ke-12. Muakabatul ahdati. Mengikuti peristiwa yang terjadi. Muakabah, ya ini selalu mengawasi, selalu mengikuti. Al-ahdath, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya ini maksudnya yang terjadi di sekitar kita. Wa ma'rifatu zamanil alladhi ya'ishu fihi. Dan dia harus mengenal masa yang di mana dia tinggal di dalamnya. Wal wasatul ladzi yu'asiru dzawihi. Dan dia juga harus mengenal lingkungan di mana dia tinggal bersama keluarganya. Ini sifat yang ke-12, mengikuti peristiwa yang terjadi di sekitar kita, lalu mengenal dengan baik masa atau zaman yang kita tinggal di dalamnya, serta mengenal dengan baik lingkungan yang kita tinggal di dalamnya. Mengenai sifat atau ciri-ciri yang ke-12 ini. Ini terkadang orang atau bisa dibilang ya, seorang muslim itu antara dua berlebih-lebihan. Ya, antara dua keburukan. Ada seorang muslim yang terlalu fokus untuk dalam hal ini. Setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya, apa yang terjadi dia yang paling tahu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lupa baca Quran. Sampai akhirnya lupa buka kitabnya yang sudah ada di rak bukunya. Kenapa? Terlalu fokus untuk mengejar berita-berita yang terjadi di negerinya. Namun keburukan yang lain juga kebalikannya. Seorang muslim gak mau tahu kejadian yang ada terjadi di negaranya. Sedang ada gempa di negeri sebelah, dia gak tahu. Saudara-saudaranya di sebelah sedang tertimpa musibah, longsor misalkan, dia gak tahu sama sekali. Maka yang seperti ini juga tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam mengikuti berita tidak boleh. Dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi sekitar kita itu juga tidak baik. Maka seorang muslim harus berada di tengah-tengah. Dia harus mengikuti peristiwa yang terjadi namun dengan porsi yang pas. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Sangat penting seorang da'i itu tahu. Apa kegunaannya banyak? Di antaranya adalah ketika dia menyampaikan nasihat. Misalkan ya, dia akan bisa mencari metode yang pas, yang sesuai dengan keadaannya. Misalkan, ya, ada sebuah daerah yang sedang ditimpa musibah, semuanya kehilangan harta kekayaannya. Ternyata seorang da'i menyampaikan nasihat tentang ayo bersedekah, misalkan. Kepada orang yang sudah dihabis kekayaannya tadi. Memang benar sedekah itu adalah sebuah kebaikan. Namun menyampaikan tersebut ya kurang pas. Oh ini orang yang butuh dibantu. Justru malah dia diperintahkan untuk sedekah. Nah itu salah satu contoh saja. Makanya seorang da'i itu harus tahu apa yang terjadi di negerinya, apa yang terjadi di daerahnya pada khususnya, terjadi pada saudara-saudaranya, di daerahnya, di daerah sebelahnya. Dan dia juga harus mengenal lingkungannya dengan baik. Orang yang tinggal di lingkungan yang mayoritasnya suku tertentu misalkan. Oh ternyata suku tersebut tabiatnya seperti ini. Maka ketika dia menyampaikan sebuah nasihat, maka disesuaikan metodenya dengan penghuni lingkungan tadi. Oh ternyata orang-orangnya itu tabiatnya itu sangat lembut-lembut misalkan. Gak bisa tersinggung sedikit sekali. Maka dia harus berhati-hati memilih kata yang pas, ya, kata yang lembut, kalimatnya yang halus. Agar tidak ada yang tersinggung di majelis tersebut. Itulah pentingnya mengetahui keadaan sekitar kita. Dan seorang da'i harus tahu. Harus tahu. Namun dengan porsi yang pas. Gak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai karena semangat untuk mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya. Entah itu melihat media visual ataupun media baca, media cetak. Selalu mengikuti. Jangan. Akhirnya itu akan melalaikan dari kewajiban yang paling penting. Yaitu apa? Membaca Quran, mempelajari Al-Quran, membaca hadith Nabi, mempelajari hadith-hadith Nabi, membaca sirah Nabi. Bahkan terkadang orang itu tahu keadaan politik di negeri ini, politik sana, Tapi ketika ditanya tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak tahu. Nabi itu lahir tahun berapa nggak tahu. Nabi itu diutus menjadi Rasul umur berapa nggak tahu. Tapi ketika ditanya si Fulan itu jadi presiden umur berapa, tahu deh. Si Fulan jadi presiden dalam berapa periode, tahu. Nah, maka jangan seperti itu. Mengetahui keadaan sekitar itu harus dengan porsi yang pas. Kita harus tahu namun dengan porsi yang tepat. Nah, kita lanjutkan. As-sifatu tsalitsatu asyrah. Sifat yang ke-13. Atau ciri-ciri yang ke-13. Kathratul istishhadi bil-Quranil karimi biqasasihi wa amthalihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Memperbanyak untuk mengutip al-istishhad, yakni mengutip, menyebutkan bil Qur'anil Karim, mengutip dari Al-Qur'an. Biqasasihi, baik itu dari sisi kisah-kisahnya, wa amthalihi maupun peribahasa-peribahasanya, wa wa'dihi dan juga janji-janji Allah yang ada di dalamnya, wa wa'idihi dan juga ancaman-ancaman Allah yang ada di dalamnya. Wa kadza bil qasasi wal amthali allati ista'malaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kisah-kisah serta peribahasa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai sifat yang ke-13 ini, yaitu seorang dai, seorang muslim ketika berbicara, ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun berbicara secara umum, ya, harus memperbanyak mengutip dari Al-Qur'an, harus memperbanyak mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat aneh jika seorang mengajak kepada agama Islam tapi yang dikutip itu perkataannya fulan wa allan yang tentunya itu dari negeri barat misalkan. Atau memperbanyak istishhad tentunya tapi dari tokoh-tokoh yang ada di masa kini misalkan. Tanpa ada sedikit pun menyebutkan ayat Al-Qur'an. Tanpa ada satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah aib juga bagi seorang dai. Menyampaikan sebuah nasihat, sebuah wasiat ataupun berbicara secara umum, yang pertama yang harus dia kutip itu adalah Al-Qur'an dulu ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari Al-Qur'an maupun itu dari hadis, keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai harus banyak mengutip dari Al-Qur'an, mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dari kisah-kisahnya, seorang ayah misalkan sebelum tidur mengisahkan kepada anak-anak kecilnya, memberikan kisah pengantar tidur. Maka jangan engkau berikan kisah-kisah tentang si A si B. Biasakanlah dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an. Cerita-cerita yang ada di dalam hadis atau cerita-cerita tentang para ulama salafus saleh. Sebutkan cerita tentang para nabi, sebutkan cerita tentang tokoh-tokoh ulama kita. Banyak sekali cerita-cerita yang mengagumkan untuk para anak kecil maupun orang dewasa. Nah, maka itu sebagai contoh saja. Orang tua mau menyebutkan kisah, biasakan kisah-kisah Al-Qur'an, kisah-kisah yang ada di hadis, cerita nabi atau cerita tokoh-tokoh ulama sunnah. Jangan justru malah membiasakan dengan kisah-kisah yang fiktif, ya. Kisah-kisah yang bohong sebenarnya, yang gak ada wujudnya, bukan berasal dari dunia nyata. Seorang muslim harus memperhatikan demikian. Mungkin terlihat remeh, ya. Mau tidur dikasih cerita tentang apa sih dulu, kancil dan apalah misalkan. Ya. Atau cerita yang gajah dan apalah misalkan. Yang semua itu fiktif sebenarnya. Kelihatannya sepele, ah cuma kisah buat anak kecil kok. Namun ingat, anak kecil itu akan tumbuh dewasa sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kalau dari kecil orang tuanya sudah ngajari nyanyi misalkan. Mau tidur diajari nyanyi, diajari cerita-cerita bohong. Ya. Nanti ketika besar dia akan mendidik anaknya seperti itu juga. Akhirnya apa? Timbal baliknya ya ke orang tuanya yang pertama tadi. Kalau dosa, dosa semua sudah. Ya. Makanya dari kecil kita biasakan mempelajari, membiasakan. Kita belikan buku-buku cerita para nabi, buku cerita para ulama, ya, agar mereka terbiasa dari kecil mengenal sosok-sosok, figur-figur yang baik, teladan yang baik. Bukan sosok fiktif yang enggak bisa kita teladani. Mau teladani di mana? Tokohnya saja sebenarnya enggak ada, ya. Entah itu di novel ataupun di film, ya. Yang asalnya enggak ada wujudnya tokohnya, hanya karangan saja orang yang menulis ceritanya. Yang mana orang anak kecil akhirnya meneladani sosok-sosok yang tidak ada wujudnya. Yang akhirnya dia nanti ketika besar akan bingung. Siapa yang jadi teladan saya? Semua yang dulu saya kenal dari kecil ternyata enggak ada wujudnya. Nah, makanya dibiasakan sejak kecil, ya, kita menyebutkan atau mengajarkan untuk mengenal atau menceritakan dari Al-Quran, dari hadis. Begitu juga peribahasa-peribahasa, kita ambil peribahasa yang dalam Al-Quran, dari hadis ataupun yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah. Baik, kita lanjutkan. As-sifatur rabi'atu asyrah. Sifat yang ke-14. At-tadarruju wal marhaliyatu ma'al mad'uwin. Fayu'allimuhum sigharal ilmi qabla kibarihi. At-tadarruj, bertahap. Wal marhaliyah, maknanya sama, bertahap. Bertahap ma'al mad'uwin. Bertahap dalam mengajarkan para mad'uwin, para jamaah kita, para audien. Bertahap dalam mengajarkan kepada audien. Fayu'allimuhum sigharal ilmi qabla kibari. Maka hendaknya memulai dengan mengajarkan kepada mereka sigharul ilm. Ilmu, kalau sigor ini kalau kita artikan secara letterlocknya kecil. Namun yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu dasar dulu. Maka hendaknya dia memulai dengan mengajarkan ilmu dasar. Qabla kibari, sebelum ilmu-ilmu yang berat. Sebelum ilmu-ilmu yang berat. Nah, maka sifat yang ke-14 ini mengajarkan kepada kita ketika kita mengajarkan seseorang, entah itu anak kita sendiri, istri kita sendiri, ya, hendaknya kita memulai dengan ilmu-ilmu dasar dulu. Apa itu? Ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang tentunya dari sanalah dimulai segalanya. Jangan orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang mustalah hadis misalkan. Atau orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang fikih muqaran misalkan. Fikih yang isinya madhab-madhab sangat banyak sekali. Maka yang seperti ini tidak tepat. Walaupun ilmu yang kamu sampaikan bermanfaat, tapi dia tidak akan bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Kenapa? Belum kelasnya, belum saatnya mereka mendengarkan yang demikian. Makanya ketika mengajarkan dimulai dari ilmu dasar dulu. Orang baru kenal sunnah diajarkan dulu bagaimana tauhid yang benar. Diajarkan dulu bagaimana ajaran ahlus sunnah, ajarannya nabi yang benar itu seperti apa. Nah, baru kemudian nanti diajarkan ilmu-ilmu yang berikutnya. Tentang ilmu fikih, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu adalah yang ke-14, yaitu bertahap ketika mengajarkan kepada seseorang. Kita lanjutkan as-sifatul khamisatu asyrah. Sifat atau ciri-ciri yang ke-15. Mura'atu admil iqalati. Li'alla yamallad da'iyatu an-nasa. Au yaftinahum anid daruriyati min hawa'ijihim. Sifat yang ke-15. Hendaknya memperhatikan mura'ah. Hendaknya memperhatikan admul itolah. Agar tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Ya, ini maksudnya berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Li'alla agar. Li'alla yaman ledai. Agar seorang dai itu tidak membuat manusia bosan, menjadi jenuh. Agar seorang dai tidak membuat manusia, ini orang-orang yang mendengarkan nasihatnya, menjadi jenuh, menjadi bosan. Au yaftinahum anid daruriyat. Atau bisa juga, atau agar tidak menghalangi mereka dari kebutuhan-kebutuhan penting mereka. Dari keperluan penting mereka. Baik, sifat yang ke-15 yaitu agar seorang dai ketika menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah pelajaran agar tidak terlalu berlama-lama. Tentunya yang nama lama ini tergantung kondisi. Kalau orang-orang taklim umum misalkan yang isinya orang-orang yang bekerja, bapak-bapak yang punya kewajiban di luar taklim, maka ada waktu yang sesuai. Jika di dalam pondok isinya anak-anak yang memang 100% untuk belajar, maka waktunya juga sesuai. Masing-masing berbeda. Namun intinya tidak boleh terlalu lama. Agar apa? Agar tidak bosan yang mendengarkan. Bahkan terkadang gak cuma bosan, terkadang orangnya kapok mau datang lagi. Ya. Ikut taklim sekali, lama sekali. Akhirnya dia menahan lapar sampai perutnya sakit. Dia ini aslinya disuruh atau mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk beli ini dan itu, akhirnya terlewat sudah keperluannya. Sehingga justru sebuah kebaikan menjadi jalan kepada kejelekan. Maka yang seperti ini harus sangat penting untuk diperhatikan. Agar tidak terlalu berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Namun tentunya terkadang beberapa kesempatan itu penting untuk lama. Maka perlu diperhatikan, artinya yang namanya menyampaikan nasihat dalam waktu yang panjang itu bukan diharamkan secara mutlak, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah wejangan yauman kamilah, sehari penuh. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan semuanya. Dari pertama seorang manusia diciptakan sampai perjalanannya menuju akhirat, ahli surga menuju surga, penghuni neraka menuju neraka. Beliau sampaikan semuanya. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, seharian penuh beliau menyampaikan. Sholat habis sholat lanjut lagi. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Namun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah berada di akhir hayat beliau. Dan beliau perlu menyampaikan segala sesuatu tentang manusia ini. Agar mereka paham betul tentang agamanya, tentang kehidupannya. Dan yang bermanfaat bagi mereka dan juga yang buruk untuk mereka. Itu adalah sifat yang ke-15, yaitu agar tidak berlama-lama. Kita lanjutkan as-sifatus sadisatu asyrah. Sifat yang ke-16. Yaitu al-hirsu ala nailil hikmati allati arsyada ilaiha al-Qur'anul Karim. Sifat yang ke-16 yaitu selalu bersemangat untuk memperoleh kebijaksanaan, al-hikmah, kebijaksanaan. Allati arsyadau ilaiha al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an telah menunjukkan kita semua kepadanya. Sifat yang ke-16 yaitu tentang seorang muslim, seorang da'i. Itu harus bersemangat untuk menjadi orang yang bijak. Nah, agar apa? Agar dalam menyampaikan sebuah nasihat, dia tidak terbawa emosi, tidak selalu menggunakan cara yang keras, cara yang kasar. Lalu bagaimana dengan orang yang dari awalnya tabiatnya sudah keras memang? Ada apa tidak? Banyak. Ya. Terkadang seorang muslim memang dari khilqahnya, dari sisi penciptaannya memang sudah seperti itu. Dia tabiatnya keras, gampang marah, gampang naik volume kalau sedang berbicara. Gampang sedikit tersinggung misalkan. Lalu bagaimana? Ya hendaknya tetap dia berusaha. Hendaknya dia berusaha. Makanya di sini Asy'ah mengatakan al-hirsu ala nail. Bersemangat untuk mendapatkan. Artinya apa? Kalau orang yang dari awal bukan orang yang bijak, maka hendaknya dia berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Jangan mengatakan kemudian membantah. Ya saya gini, ini sudah tabiatnya, saya itu gampang marah. Ya jangan. Kamu kalau dari awal memang mudah marah, ya sedikitlah belajar dirubah sedikit demi sedikit. Agar tidak ketika kamu menjadi seorang dai menyampaikan sebuah kebenaran, justru orang lain itu lari dari kamu. Karena apa? Bukan karena yang kamu sampaikan itu tidak benar, tapi karena metodemu tadi itu loh enggak pas. Ya. Kamu marah-marah menyampaikan dengan keras, dengan bentuk kritikan yang keras, yang kasar, sehingga orang lain pun lari, kapok, sudah enggak mau saya ngomong sama si fulan. Apakah ada banyak kasus seperti itu? Seorang muslim, seorang ahlu sunnah, mengajak orang lain, akhirnya yang diajak kapok, gak mau lagi, sudah saya datang ikut majelisnya si fulan itu. Isinya marah-marah terus, saya ini dimarahin terus. Padahal yang disampaikan kebenaran. Namun cara penyampaiannya kurang tepat. Sehingga orangnya pun menjadi lari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur beberapa orang sahabat, "Ayyuhan nas inna minkum munafirin," kata beliau. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ini ada munafir. Apa itu munafir? Orang yang membuat lari orang lain, membuat takut. Nah, padahal ketika itu para sahabat yang ditegur itu menyampaikan kebenaran. Namun kenapa? Caranya itu enggak tepat, ya. Tidak hikmah, tidak bijak. Sehingga orang yang diajak, yanfir, lari sudah. Gak mau lagi datang. Justru malah menjauh dari ajaran agama Islam. Justru malah menjauh dari ajaran ahlu sunnah. Maka sebagai seorang muslim, apalagi yang sudah mengenal ajaran sunnah, maka hendaknya dia harus benar-benar berusaha menjadi orang yang bijak. Gak cuma da'i saja, semua kita. Karena kita ini, ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, maka label kita sudah berubah. Ini seorang talib sudah. Label kita sudah berubah, ini seorang ahlu sunnah, seorang talibul ilm. Maka hendaknya kita pun merubah sifat-sifat kita. Kalau dulunya kita gampang marah, sekarang berubah. Berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Oh ya, berikutnya, as-sifatus sabi'atu asyrah. Sifat yang ke-17. Kathratul ihtimali wa quwwatus sabri. Sifat yang ke-17 yaitu kathrah itu kalau kita artikan secara letterlock-nya terlebih dahulu. Kathrah itu banyak. Ihtimal itu memikul beban. Namun maksudnya di sini kathratul ihtimal adalah kuat untuk menahan gangguan. Kuat untuk menahan gangguan. Wa quwwatus sabr, dan harus memiliki kesabaran yang kuat. Iz inna man ikhtara li nafsihi tariqal anbiya fala budda ayyana lahu minal adha. Karena setiap orang yang memilih jalan para nabi, ya, fala budda, pasti dia akan menerima adha, gangguan. Nah, mengenai sifat yang ke-17 ini, yaitu agar seorang muslim, seorang da'i, itu harus memiliki kesabaran yang kuat. Dan harus bisa menahan gangguan. Kuwatu sober, dikatakan bukan hanya sekedar sober. Bukan hanya sekedar punya sabar, tidak. Tapi kuwatu sober, kesabaran yang kuat. Apa bedanya? Kalau orang sabar itu terkadang, ya, awal-awalnya sabar. Tapi sekali, dua kali, tiga kali diganggu terus, lama-lama hilang kesabarannya. Nah, yang dibutuhkan seorang da'i bukan sekedar sabar seperti itu. Tapi kuwatu sober. Kesabaran yang kuat, yang dari awal sampai akhir harus sabar terus. Ya. Apakah itu sulit? Sangat-sangat sulit. Makanya dikatakan oleh Syekh rahimahullah, setiap orang yang memilih jalannya para nabi, siapa ya kita ini? Mudah-mudahan kita semua termasuk. Ketika kita memilih ajaran ahlus sunnah, maka kita sudah memilih untuk diri kita jalannya para nabi. Mengusung ajaran tauhid, mengusung ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kira ini jalan yang mudah. Jangan kira ini seperti jalan yang sudah hot mic, lurus, halus, enggak ada geronjalan sama sekali, tidak. Justru ini jalan yang di sana banyak gangguan, banyak kerikil, banyak batu besar, banyak duri. Yang pasti nanti kita akan sesekali menabrak, sesekali kita akan terseok, terjepit, bajunya kecantol, ya. Pasti akan ada yang seperti itu. Maka butuh kesabaran. Orang baru belajar sudah dikatakan, oh itu ngikutin ajaran apa itu, sudah gak sabar, langsung marah, oh jangan. Seorang ahlu sunnah tidak demikian. Harus punya kuwatu sabr, kesabaran yang kuat. Gak cuma sekedar sekali saya bisa sabar, dua kali bisa saya sabar, tiga kali, empat kali, lima kali muntab sudah marah. Maka yang seperti ini bukan seorang akhlaknya seorang ahlu sunnah, akhlaknya seorang da'i. Sifat yang ke berikutnya, at-tsaminatu asyrah. As-sifatu tsaminatu asyrah, sifat yang ke-18. Al-bad'u fi ta'allumi wa da'wati bil ahammi fal muhim. Memulai mengajar dan memulai berdakwah, sifat yang ke-18. Memulai mengajar dan memulai berdakwah dengan sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Sifat yang tadi sudah lalu. Kita mengajarkan sesuatu yang penting dulu, tauhid, ya, tentang akidah. Lalu kita ajarkan lagi tentang akhlak, ya. Lalu berikutnya sesuai dengan tahapan orang yang kita ajak tadi. Karena masing-masing orang berbeda. Terkadang ada yang sebulan sudah masya Allah peningkatannya cepat prosesnya. Namun ada yang pelan-pelan, ya, kita harus sabar ngajarinya, harus pelan-pelan. As-sifatu tasi'atu asyrah, sifat yang ke-19. Al-i'tirafu bil fadli li ahli al-ilmi wal fadli wa tawfir al-ihtirami lil akharin. Sifat yang ke-19, al-i'tiraf, mengakui bil fadli li ahli al-ilmi, mengakui keutamaan ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Wal fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa tawfiril ihtiramil akharin, dan selalu menghormati orang lain. Nah, ini sifat yang ke-19, yaitu mengakui tentang keutamaannya para ulama, mengakui tentang keutamaan orang-orang yang memang memiliki kemuliaan. Dan kalaupun mereka adalah orang biasa, maka tetap wa tawfirul ihtiram, kita harus selalu menghormati orang lain walaupun dia orang biasa. Nah, ini juga sifat penting seorang dai. Terkadang banyak sekali kasus di mana seorang dai merasa ketika dia sudah jadi dai, sudah jadi ustaz, sudahlah saya ini sudah segalanya, ya. Akhirnya dia enggak mau lagi menerima nasihat, enggak mau lagi menerima apa-apa, akhirnya sudah kacau balau. Sudah banyak sekali. Tidak mau kembali kepada para ulama, merasa sudah ilmunya sudah tinggi, ya. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebagai seorang dai harus tahu, harus kenal, para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang jauh. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apanya ilmu kita. Begitu juga keutamaan mereka sangat banyak, jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apa keutamaan kita. Maka kita harus mengakui keutamaan mereka. Jika para ulama memberikan bimbingan, ikutilah bimbingan tersebut. Tentunya yang kita katakan di sini adalah ulama ahlus sunnah. Harus memilih ulama ahlus sunnah. Jangan sekedar, wah ini syekh doktor lagi. Wah ini bagus lagi. Bukan. Belum tentu gelar doktor, belum tentu gelar LC itu bagus. Karena itu semua hanya sekedar gelar-gelar duniawi. Yang menentukan bukanlah gelar, namun yang menentukan adalah keadaan seseorang. Maka ulama ahlus sunnah, kita harus benar-benar memilih ulama yang benar-benar ahlus sunnah dan selalu mengikuti arahan mereka. Dan adapun orang-orang yang biasa, yang kalau kita boleh bilang mereka orang biasa, artinya bukan ulama, bukan pula orang yang memiliki kedudukan, tetap taufirul ihtiram. Kita harus selalu menghormati orang lain. Seorang dai jika dia menghinakan madu'unya, pasti dakwahnya akan gagal. Jika dia hanya memilih, ya, terkadang dai-dai yang tujuannya adalah duniawi, orang kaya, oh dimuliakan. Orang punya jabatan penting, dimuliakan. Tapi yang datang orang biasa, orang miskin, gak disapa. Ya. Nah, bukanlah seperti itu seorang dai. Semua harus dihormati, dan apalagi terutama orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kemuliaan, harus diberikan porsi yang lebih. Al-sifatul ishrun, sifat yang ke-20. Ini terlewat. Sifat yang ke-20, yaitu al-karamu. Terlewat ya. Al-sifatul ishrun, sifat yang ke-20, as-syaja'atu syar'iyyatu. Keberanian yang sesuai dengan syariat. Asy-syaja'ah, keberanian. Asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat. Al-maqrunatu bil hikmati da'awiyyah. Keberanian yang sesuai syariat yang selalu diiringi, al-makrunah, selalu diiringi bil hikmah ad-da'awiyah, selalu diiringi dengan kebijaksanaan dalam berdakwah, ala nahjis salafis salih, di atas jalannya para salafus salih rahimahumullah, yakni dari kalangan para sahabat dan juga para ulama yang setelah. Sifat yang ke-20 yaitu mengenai tentang keberanian. Seorang da'i itu harus berani, enggak boleh menjadi penakut. Namun ingat, asy-syaja'atu syar'iyyah. Makanya di sini Asy-Syaikh menambahkan sebuah qaid. Yaitu apa? Asy-syaja'ah asy-syar'iyyah, sebuah keberanian yang sesuai syariat. Artinya bukan sekedar sebuah kebenaran keberanian. Terkadang ada orang yang merasa fisiknya kuat, dia berani dan beraninya berlebihan. Akhirnya setiap kali ada sesuatu yang main fisiknya. Yang main fisiknya. Merasa dia kuat, ada yang menyalahi, ada yang mengganggu, langsung marah, langsung dihantam. Maka seorang dai bukan demikian. Seorang dai itu harus berani dalam artian jika ada yang mengganggu, dia harus tetap menjalankan dakwahnya. Jangan sampai baru menyampaikan nasihat sekali saja, ternyata kemudian ada yang mengganggunya. Besok-besok lagi gak berani, sudah saya gak mau ngisi lagi lah. Nanti ada yang ganggu lagi, gimana nanti? Siapa yang mau melindungi saya? Jangan takut, Allah yang akan melindungi kita. Nah, ini sifat yang ke-20, yaitu seorang da'i harus menjadi orang yang pemberani. Namun pemberani dalam batas koridor syar'i yang masih sesuai syariat. Jangan sampai keluar dari apa yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, langsung kita lanjutkan. As-sifatul hadiyatu wal ishrun. Sifat yang ke-21. Ciri-ciri yang ke-21. Al-karamu, yaitu sifat dermawan. Al-karam, yaitu sifat dermawan. Seorang da'i haruslah menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena Asy-Syaikh kemudian mengatakan, karena sifat dermawan ini termasuk salah satu faktor penting di dalam menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Sifat dermawan adalah salah satu faktor penting untuk menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Jika seandainya misalkan ada dua orang da'i, yang satu orangnya dermawan, khair masya Allah. Tapi yang satu ini pelit, gak pernah ngasih orang, gak pernah berbuat baik. Jika dua-duanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan sebuah nasihat, pasti orang-orang itu sudah condong kepada orang yang telah berbuat baik tadi. Makanya seorang da'i, apalagi ahlus sunnah, jangan sampai kalah dengan da'i-da'i dolal, da'i-da'i kesesatan. Mereka sangat dermawan. Apalagi orang-orang Nasrani, belum apa-apa sudah bagi-bagi sedesa. Belum apa-apa sudah bagi-bagi sembako. Belum apa-apa sudah bagi-bagi pakaian. Akhirnya kalau orang-orang yang gak punya ilmu disuruh milih, masuk agama kita Nasrani apa agama Islam? Ya pasti milih agama Nasrani mereka. Kenapa? Orang Islam itu pelit-pelit misalkan ya, yang di daerah. Maka sebagai seorang da'i harus punya sifat dermawan. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat-sangat dermawan, bukan lagi sangat dermawan tapi sangat-sangat dermawan. Enggak takut miskin beliau. Beliau pernah memberikan satu orang saja ratusan unta. Padahal satu unta harganya jangan tanya. Ratusan kambing pernah juga diberi kepada siapa? Kepada satu orang saja. Bahkan dikatakan salah seorang istri beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapat harta yang dalam jumlah banyak berupa ghanimah, harta rampasan perang misalkan, beliau itu biasanya menghabiskan harta tersebut untuk membelanjakan kebutuhan pokok keluarganya selama setahun. Lagi ada rezeki yang banyak, beliau menghabiskan untuk membeli makanan pokok. Kalau zaman dulu misalkan gandum misalkan. Maka beliau belanja gandum, membeli gandum dalam jumlah yang sangat besar yang diperkirakan kalau dimakan selama setahun itu gak akan habis oleh keluarga. Selama satu tahun. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gandum yang sangat banyak itu tadi ternyata habis dalam satu bulan atau bahkan hanya dalam hitungan hari. Kok bisa? Bukan karena makannya banyak, tidak. Habis diberikan kepada orang-orang yang datang kepada beliau. Bayangkan makanan selama satu tahun, ya, sebanyak porsi satu tahun, habis dalam hitungan hari atau sebulan, karena diberikan kepada orang-orang yang datang meminta kepada beliau, yang minta langsung dikasih, gak pakai mikir dua kali. Maka seorang da'i harus menjadi demikian. Jangan eman untuk mengeluarkan uang di jalan dakwah. Karena semua akan diganti oleh Allah yang lebih baik dan lebih besar. Entah itu di dunia ataupun di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang sifat yang berikutnya, sifatul thaniyatu wal ishrun. Al-i'tirafu bil haqqi wal 'amalu bihi. Sifat yang ke-22, mengakui ya, al-i'tiraf, mengakui bil haqq, mengakui kebenaran. Wal 'amalu bihi, enggak cuma sekedar mengakui, enggak cuma sekedar tahu, tapi wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya. Nah, ini juga penting. Mengakui kebenaran dan mengamalkannya. Nah, sifat yang ke-22 ini mengajarkan sebagai seorang dai, seorang muslim, harus selalu mengakui kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang datang, dia harus mengakui. Kalau memang itu kebenaran, dia harus sadar itu yang benar. Dan enggak cuma sekedar ya saya tahu itu benar, tapi saya mau melakukan itu berat. Bukan seperti itu. Mengetahui kebenaran enggak dikerjakan sama saja. Mengetahui kebenaran, mengakui bahwasanya sesuatu itu adalah hal yang benar, harus diikuti dengan al-amalu bihi. Mengamalkan kebenaran tersebut. Barulah ketika itu sempurna ittiba' kita, sifat kita dalam mengikuti kebenaran, barulah sempurna. Kalau kita sudah tahu kebenaran dan kemudian mengamalkan. Kalau cuma sekedar mengatakan, iya saya tahu itu benar, tapi ya sebentarlah, saya belum siap. Itu belum, masih belum terhitung mengikuti kebenaran. Saya mengakui bahwasanya para ulama adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Saya mengakui ini benar, tapi untuk mengikuti sebentarlah. Masih butuh proses. Maka yang seperti ini belum terhitung sebagai mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran adalah ketika engkau mengetahui dan sadar dan yakin bahwasanya itu adalah yang benar, lalu kemudian engkau mengikutinya, mengamalkannya. Baru kemudian engkau dikatakan sebagai muttabi' lil haq. Orang yang mengikuti kebenaran. Itu adalah sifat yang ke-22. Sifat yang berikutnya, itu insya Allah sifat yang terakhir. As-sifatu thalithatu wal ishrun. Sifat yang ke-23. At-talattufu fit ta'limi wa fil jadali wal munaqashati. At-talattufu, sifat yang ke-23, yang insya Allah terakhir di majelis kita kali ini. At-talattufu fit ta'lim, hendaknya berlemah lembut di dalam atau ketika mengajar. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyah, dan ketika berdiskusi. Hendaknya lemah lembut ketika mengajar, yakni menyampaikan sebuah materi, menyampaikan sebuah nasihat. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyati, dan ketika berdiskusi. Nah, ini adalah sifat seorang dai yang ke-23, yaitu dia harus punya sifat lemah lembut, terutama ketika menyampaikan kebenaran. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, ketika seorang menyampaikan kebenaran, jika caranya tidak tepat, kebenaran tersebut justru akan ditolak. Bukan karena yang engkau sampaikan itu salah, tapi caramu kurang tepat. Nah, lalu kemudian ketika jadal, ketika berdialog dengan orang yang belum sepaham dengan kita, ya, maka hendaknya kita berdialog dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Yang namanya dialog itu adalah sesuatu metode yang dibolehkan, namun dengan cara yang baik. Adapun dengan cara yang tidak baik, seperti contohnya, orang ngomongnya ini ayo kita dialog, tapi isinya marah-marah. Dan isinya apa? Isinya pokoknya saya maunya gini ya gini. Kamu menyampaikan apa? Hah, enggak, yang benar itu kayak gini. Itu namanya bukan dialog. Itu namanya mirok, debat kusir. Ya. Debat kusir. Maka harus dibedakan antara dialog dan debat kusir. Jika kita diajak untuk berdebat kusir, jangan ditanggapi. Ya. Tinggalkan. Namun jika kita diajak untuk berdialog dengan cara yang baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Namun jika ternyata di pertengahan, diskusi tadi berubah, jalurnya menuju debat kusir, tinggalkan. Selesai, tinggalkan. Ya. Jangan tunggu lagi atau jangan lagi meladeni orang tersebut. Ya. Karena yang namanya mira, debat kusir tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan para ulama mengatakan yang namanya mira justru akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Sehingga jangan diikuti jika ada orang yang mengajak kita untuk debat kusir. Namun jika itu diskusi yang ilmiah, kita lihat orangnya ini mengikuti kebenaran atau menginginkan, pengen tahu yang gimana yang benar, maka silahkan kita diskusi jika kita mampu. Nah, jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, ataupun jika kita lihat bahwasanya orang ini bukanlah orang yang berniat baik, atau bukan mengajak untuk diskusi, tapi mengajak untuk berdebat, maka jangan diikuti. Nah, di sini sifat yang ke-23 adalah hendaknya kita berlemah lembut di dalam mengajar dan juga dalam proses berdakwah kita. Nah, ini adalah ke-23 sifat yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang mana beliau katakan ini adalah min, di antara. Artinya ini bukan semuanya. Ya. Seorang da'i sifatnya itu harus baik ya, banyak sekali sifat da'i yang baik. Namun di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Maka beliau menyebutkan di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Nah, karena waktu yang telah habis semakin siang, mungkin kita cukupkan majelis kita pada kesempatan kali ini hingga kini saja. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tentunya sangat sedikit. Namun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dengan cara apa? Kita ikuti dan kita amalkan dengan sebaik mungkin. Dengan itulah ilmu yang kita dapatkan berubah menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua, saya pribadi dan antum sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.